بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi enggak ada tuh orang masuk Islam dibawa-bawa Indomie dibujuk-bujuk. Mana ada, saya aja masuk Islam enggak ada yang bujuk. Setiap ustaz saya datangi lari, enggak berani kami, Pak, enggak berani. Karena mereka tahu saya ini orang yang bagaimana di sana. Enggak ada, enggak mungkin. Ustaz-ustaz saya tanya, apa tuh Islam? Agama. Ah, kalau agama ngapain saya masuk Islam? Saya sudah punya agama, Kristen. Hah? Tapi saya tahu Islam ini dari Israel. Bagaimana saya melihat ada tiga agama besar di sana, Yudaisme, Kristen dan Islam. Yahudi ini mengakui Islam ini agama yang benar. Masjidil Aqsa itu adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tinggalkan negerimu Ibrahim, pergilah ke Makkah yang tandus dan gersang. Di sana baru timbul perjanjian sunat antara Ibrahim dan Ishak belum lahir, Ismail. Ibrahim 83 tahun, Ishak umur 13 tahun. Terjadi perjanjian khitan sunat. Nanti malaikat mau hancurkan Sodom dan Gomora, kampung halamannya Nabi Lut, mampir di rumah Ibrahim, malaikat bilang, "In, lah baik malaikat, kami mau kasih hancur tuh Sodom itu. Karena terlalu banyak Jeremy Tetti di sana." Enggak, saya baru dikasih tahu Ustaz, kalau ceramah di Pekanbaru tolong bilang Jeremy Tetti. Nah, terlalu banyak Jeremy Tetti di sana. Dia yang setuju itu kawin sama-sama sejenis. Orang saya ceramah di masjid di tanah apa di Kelapa Gading, ada anak muda gendut hitam orangnya, pakai jeans ceramah. Saya sholat qobliyah, zuhur. Saya waktu sholat sunnah, dia juga sunnah. Dia di depan. Begitu dia duduk tawaruk, saya lihat lubang di sini. Karena dia sudah gendut hitam, caranya sempit, dia setengah mati. Saya kelihatan sini lubangnya. Habis sholat saya, "Hei, deh, kamu kalau ke masjid menghadap Allah itu yang sopan. Celanamu kesempitan tadi, untung enggak pecah. Kelihatan lubang di belakang. Emang siapa lu, Be?" "Gua Ustaz, gua mau ceramah di sini." "Oh ya maaf Ustaz, lu bersyukur lu. Gua yang lihat, kalau yang lihat Bang Ipul bisa berabe lu." "Cuma berabe bisa robek lu." Nah, dosa inilah yang dihancurkan LGBT. Sekarang sedang merajalela. Hati-hati, hati-hati di Pekanbaru, jangan-jangan ada juga yang begitu. Hah? Itu LGBT, kawin sesama jenis. Mampir di situ Ibrahim, barulah hancur Nabi Lut, kotanya Sodom dan Gomora. Ini sejarah, ini bukan tidak ada dalam kitab Kristen, ada. Lalu pastornya kemana itu? Nah, pastor Katolik enggak beristri kan? Jangan dibilang bahwa saya, Ustaz bilang tadi pendeta tapi ada istri, masuk Islam dengan istri anak. Ya kalau pendeta beristri, pastor enggak beristri. Pendeta pimpinan Protestan, kalau pastor pimpinan Katolik. Pastor tidak beristri, betul tidak beristri, tapi biarawati sampai yang injeksi hamil. Tanya tuh Ibu Haja Irene, kan beliau dari Bamantan biarawati, hamil juga. Udahlah, paling bagus agama Islam inilah, agama yang tidak munafik. Kalau mampu silakan dua, tiga pun boleh, ampe pun jadi. Asal mampulah kan. Alhamdulillah, masuk Islam juga enggak miskin saya. Masuk di mana-mana. Tadi malam pulang dari ceramah, mampir ke warung kopi, begitu mau bayar ada yang bayarkan. Temannya Ustaz Solmet, Ustaz Somad, Pak Saril, kepala KUA di Ermolek. Ya? Di mana-mana enggak pernah susah. Masuk ke pasar-pasar, masuk ke toko-toko. Sebelah mak jadi ustaz ini gratis terus ya, enak betul ini. Bahkan ini mau makan habis ceramah sudah dikasih tahu sama Pak Haji, apa ini Amrizal, "Sudah Ustaz, nanti kita habis ceramah baru makan." Oh iya, memang saya begitu, enggak mau makan dulu sebelum ceramah. Itu orang pemalas itu. "Ayo Ustaz makan." "Oke, siap, insyaallah." Bukan zaman sekarang itu, men. Yang begitu, coba tanya Ustaz Somad, enggak laku yang begitu sekarang. Jemaah cari yang terbuka, yang polos, yang jujur, istiqomah di jalan Allah. Kalau yang begitu gitu, soalnya jauh saya buat mobil agak kurang sehat. Permainan yang manis. Udahlah, begitu-gitu sudah apa namanya? Pencitraan. Nah, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Enggak usah. Kita bertekad bahwa agama kita mulia. Islam yang kita pegang ini mulia. Cari orang-orang yang mulia untuk memimpin negara ini dan juga agama ini. Amin ya Rabbal. Saya hanya menyampaikannya, hanya memberikan kekuatan kepada umat, jamaah. Saya juga orang yang tidak bisa mengajarkan ilmu, karena saya orang yang masih belajar. Saya sadar betul dari mana saya berasal. Saya sering mengatakan, bajingan di luar sana yang tidak sholat di terminal masih lebih benar daripada saya. Andaikan saya ini tidak masuk Islam, saya neraka, kerak neraka yang paling dalam, karena ahli kitab. Jadi karena Allah berikan hidayah, saya syukuri. Ya, orang Islam inilah yang paling mulia. Tidak ada muslim masuk neraka. Jangan cuma karena beda mazhab masuk neraka. NU nanti surganya agak ke kanan, lampu merah ada pecel lele, ambil kiri. Orang Muhammadiyah surganya agak ke kiri, ada Alfamart, warung makan tak kena jual, ambilkan. Tidak ada. Dua makanan halal di Indonesia. Rumah makan Padang Muhammadiyah, pecel lele Lamongan NU. Mainkan sesuai adat istiadat. Yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut lebih capek, lebih laki, lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus, ya. Kunut silakan kunut, doa silakan doa. NU mainkan terus, Muhammadiyah mainkan. Tapi NU jangan ikut akil sirot. Yang mengatakan tidak apa-apa pemimpin kafir asal tidak korupsi. Nah, ini bukan bahasa kiai, bahasa bajingan. Kalau kiai, sedangkan muslim saja korupsi apalagi kafir. Nah, itu. Ada juga yang Muhammadiyah satu, ya, mantan ketua Muhammadiyah. Sudah mau mati juga, gemetar mulutnya. Makanya saya tidak mau dipanggil kiai dan buya. Saya lebih senang dipanggil muhtadin. Safi'i ma'arif. Siapa yang bilang, begitu itu otak miring semua ini. Ma'arif, doakan juga itu supaya cepat selesai. Tapi tanpa didoakan juga kayaknya sudah mau selesai sebelum Ramadan. Amin ya Rabbal.